المكتبي وحقيبتي تحت المكتبي نافذة. طيب kita cukupkan. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Hadhi ghurf akhi. Fatilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabi. Abi wa ummi fi tilkal ghurfat ghurfatur fi tilkal ghurfatil kabirati. Fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam ahsanta. Al-akh dhikri Abu Rashad, silakan diulangi. Naam ustaz. Baiti هذا بيتي بيتي أمام ها بيتي أمام مسجد أمام المسجد بيتي أمام أمام المسجد بيتي جميل في حديق في حديقة صغير هذه غرفتي فيها نفا فيها نافذة كبيرة نافذةٌ فيها نافذةٌ كبيرةٌ ومروحةٌ ومروحةٌ جميلةٌ جميلةٌ. نعم cukup. الأخ إمام silakan dilanjutkan. بسم الله. هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتبي وحقيبتي تحت المكتبي نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة. نعم cukup. Beralih ke Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ulangi Ustaz. Naam, hadhihi ghurfatu akhi, silakan. Dilanjutkan. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurf amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al matbakhi. Naam cukup. Li akhun cukup. Al-Akh Abu Ruqayyah silakan dilanjutkan. Jadi li akhun wahid. Ya, enam Ustaz. Li akhun wahidatun ismuha Su'adun. Li akhun abi wahidun. Wa ummi. Diulangi dari li benar, akhun Ustaz. Wahidun ismuhu Usama. Li ukhtun wahidatun ismuha Su'adun. Abi wa ummi fil fitilkal ghurfati kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam, ahsanta. Baik, berikutnya kita ulangi. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Baiti. Naam, Ustaz. Bismillah. Baiti. Hadha baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadhiqatun shaghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidhatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hadha sariri. Wa hadha kursiyi. Wa hadha maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi wa hakibati tahtal maktabi nafidatu ghurfati maftuhatun. Naam, cukup. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Hadhihi ghurfatu hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbahi. Li ahun wahidun ismuhu Usamatu. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa umi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa umi wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam, ahsanta. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Diulang kembali. Baiti. Hada baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidhatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri. Wa hada kursiyi. Wa hada maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi ala al-maktabi. Wa akibati tahta al-maktabi. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Naam, cukup. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. هذه غرفة أختي. هذه غرفة أخي. وتلك غرفة أختي. غرفة أختي وغرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. لأخ واحد اسمه أسامة ولأخت وحيدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. نعم، أحسنت. طيب، berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Baiti hadha baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidhatun kabiratun. Wamir wahatun jamilatun. Hadha sariri وهذا كرسي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة. نعم أحسنت. الأخ أبو نعم الأخ أبو خنسة silakan dilanjutkan. نعم أستاذ. بسم الله. هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة وغرفة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. نعم أحسنت. الأخ أبو أرشد silakan diulang kembali بيتي. نعم أستاذ. بسم الله. بيتي بيتي أمام المسجد. بيتي جميل فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. Lanjutkan. Hada sari. Hada sari. Sa'ati wa qalami kitabi ala maktabi wa haqibati tahta al maktabi nafidhatu ghurfati. Nah, cukup, cukup. Kita artikan terlebih dahulu, kemudian kita sebutkan beberapa faedah yang ada pada pelajaran 11 ini. Baiti artinya rumahku, rumahku. Hada baiti, ini rumahku. Baiti amamal masjid, rumahku di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku bagus. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya ada kebun kecil. Hadhihi ghurfati, ini kamarku. Fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, di dalamnya ada jendela besar dan kipas yang bagus. Hada sariri, ini tempat tidurku. Wahada kursiji, dan ini kursiku. Wahada maktabi, dan ini mejaku. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Sa'ati jamku, wa qalami polpenku, wa kitabi dan kitabku alal maktabi, di atas meja. Wa haqibati tahta al-maktabi, dan tasku ada di atas atau di bawah meja. Nafidatu ghurfati maftuhatun, jendela kamarku terbuka. Hadhihi ghurfatu akhi, ini kamar saudara laki-lakiku. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu adalah kamar saudari perempuanku. Ghurfatu akhi kabiratun, kamar saudaraku besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati, kamar saudara laki-lakiku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti, dan kamar saudara perempuanku. Amamal madbakhi, di depan dapur. Li akhun wahidun, saya punya satu saudara laki-laki. Ismuhu Usamah, namanya Usamah. Wali ukhtun wahidatun, dan saya punya satu saudara perempuan. Ismuha Su'adu, namanya Su'ad. Abi wa ummi, ayahku dan ibuku. Fi tilkal ghurfatil kabirah, di dalam rumah atau kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi, saya cinta ayah dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan saya juga cinta pada saudara dan saudariku. Baik. Pada pelajaran 11 ini masih akan dijelaskan atau dibahas tentang penggunaan dhamir, kata ganti. Kata ganti yang atau dhamir yang muttasil, kata ganti yang bersambung. Contohnya di sini baiti bersambung dengan dhamir ya. Asalnya adalah baitun, kemudian disambung dengan dhamir ana, rumahku. Karena dhamir ana adalah dhamir munfasil yang tidak bisa disambung, maka dhamir tersebut diubah menjadi dhamir muttasil, yaitu ya untuk ana. Baiti, rumahku. Contoh yang lain adalah ghurfati, kamarku. Kursiyi, sariri. Sa'ati, qalami, hakibati. Nah, semuanya adalah contoh penggunaan dhamir muttasil, yaitu untuk saya atau ana, dhamir muttasilnya adalah ya. Dan kita ingatkan kembali, ketika bersambung dengan dhamir muttasil atau dhamir ya, yang disebut dengan ya mutakallim, ya yang menunjukkan pada orang yang berbicara, ya al-mutakallim, yang berbicara. Ketika ada suatu kata bersambung dengan dhamir ya, maka kata tersebut huruf terakhirnya diberi harakat kasrah. Nah, kalau ada kata yang bersambung dengan dhamir ya al-mutakallim, maka kata tersebut huruf terakhirnya diberi harakat kasrah. Baik. Contoh baiti, huruf terakhirnya adalah ta, baitun. Kemudian ya-nya itu dhamir baitun. Kemudian ya. Ketika disambung, maka huruf ta-nya diberi harakat kasrah, baiti. Demikian pula dengan contoh ghurfatun, menjadi ghurfati. Kursiyun, menjadi kursiyi. Kemudian qalamun, menjadi qalami. Kitabun, menjadi kitabi. Nah, ini yang pertama ya, yang bersambung dengan dhamir ya al-mutakallim, maka harakat huruf terakhirnya yaitu sebelum huruf ya berharakat kasrah. Kenapa berharakat kasrah? Alasannya ialah untuk mencocokkan atau untuk menyesuaikan dengan huruf ya, untuk menyesuaikan dengan huruf ya, karena huruf ya harakat yang sesuai dengannya ialah kasrah. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, pada contoh masih berkaitan dengan dhamir muttasil, yaitu pada huruf jar fi, ya, hada baiti, baiti amamal masjidi, baiti jamilun, fihi, fihi hadiqatun saghiratun. Fi itu adalah huruf jar, fi adalah huruf jar. Kemudian ada dhamir yang bersambung dengannya, yaitu dhamir hu, dhamir hu. Taib, dhamir hu karena bersambung dengan fi yang tepat dan yang mudah dibaca dengan kasrah fihi, fihi dalamnya. Kemudian juga dhamir ha, fiha, fiha. Kalau hu atau hi itu untuk muzakkar, adapun ha itu untuk yang muannas, yang muannas. Taib. Yang lainnya sudah mengikuti sesuai dengan apa yang pernah kita sebutkan. Kemudian percakapan atau pada kalimat yang terakhir disebutkan, ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Saya cinta pada abi, bapakku dan ibuku, dan saya juga cinta pada saudaraku dan saudariku. Ini adalah contoh kalimat yang terdapat di dalamnya pembahasan tentang isim mansub. Isim mansub, mansub, yakni isim dalam kondisi, dalam keadaan mansub. Mansub itu berharakat fathah. Kalau marfu berharakat kas dhammah, kemudian kalau majrur berharakat kasrah. Sekarang yang ketiga, mansub, yaitu yang berharakat fathah. Dari mana sisi pembahasannya? Sebenarnya itu masih ada pembahasan lain, tapi tidak mengapa untuk kita sampaikan sebagai tambahan pengetahuan. Ana uhibbu di sini ada fi'il, ada fi'il, kata kerja. Saya cinta, uhibbu itu kata kerja. Dalam bahasa Arab ini adalah kata kerja atau yang disebut dengan fi'il mudhari. Saya cinta abi wa ummi, ayah dan ibuku. Dalam bahasa Arab susunan ini abi wa ummi. Abi di sini sebagai maf'ul bih atau kata yang harus dibaca nasab, yaitu berharakat fathah. Berharakat fathah. Nah, tapi karena dia bersambung dengan ya, dhamir ya al-mutakallim, maka tetap harus berharakat kasrah. Nah, untuk pembahasan apa itu maf'ulun bih, kemudian apa itu fi'il, itu nanti. nanti. Yang jelas dari kalimat-kalimat atau bacaan yang disebutkan pada pelajaran ke-11, pelajaran ke-11, ingin dijelaskan kepada kita bahwa kata apapun yang dia bersambung dengan dhamir ya al-mutakallim, maka harakat terakhir dari kata tersebut harus berharakat kasrah. Walaupun yang seharusnya dia berharakat dhammah, tapi ketika ada ya al-mutakallim maka berubah menjadi kasrah. Walaupun kata tersebut seharusnya berharakat fathah, maka ketika ada ya al-mutakallim harus diganti menjadi harakat kasrah. Nah, kalau misalkan ada harakat huruf atau kata yang harusnya berharakat kasrah karena ada huruf jar atau karena ada karena dia sebagai mudhaf ilaih, maka tetap dia dibaca dengan kasrah, dan kasrahnya itu ialah untuk menyesuaikan dengan huruf atau dhamir ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim. Nah, ini dulu materi yang bisa kita ambil dari pelajaran ke-11. Masih ada latihan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan. Pak Ustaz, di sini bertanya. Nah, silakan, Pak Imam. Untuk fi tilkal hurfatil kabiroti, di depan huruf jar fi ada isim isyarah, Ustaz. Isim berikutnya tetap majrur ya, Ustaz. Nah, tetap majrur. Tetap majrur. Fi tilkal hurfatil kabiroti. Nah, ini nanti ada pembahasannya. Ada pembahasannya pada babnya insyaallah. Yang jelas pada contoh atau pada siak kalimat ini, maka al-ghurfati itu diberi harakat kasrah karena ada huruf jar di depannya, yaitu di depan isim isyarah. Kalau tidak pakai isim isyarah juga harus majrur karena ada huruf jar. Fil ghurfatil kabirati, fi tilkal ghurfatil kabirati. Ini nanti akan ada babnya tersendiri insyaallah, tapi sekarang cukup difahami setelah isim isyarah kata yang berikutnya ya pada konteks ini ya berharakat kasrah juga. Fi tilkal ghurfatil kabirati. Tapi kalau ada konteks kalimat lain, ya nanti beda pembahasannya. Ya. Demikian, Akh Imam. Nah, Mas Ad. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khair. Ada yang lain? Silakan. Mau tanya, Ustaz. Kalau nafidhatu ghurfati, itu susunannya apakah mudhaf ilaih, Ustaz? Nafidatu ghurfati. Naam. Mana tadi? Nafidatu ghurfati maftuhatun. Baik. Di sini ada tiga kata atau bahkan empat. Pertama nafidatun, kemudian ghurfah, kemudian dhamir ya, kemudian maftuhatun. Nah, ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, yaitu kata nafidah. Dan isim yang berada di depan disebut dengan mubtada. Isim yang ada di depan disebut dengan mubtada. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah nafidah. Nah, kenapa di sini tidak menggunakan tanwin? Karena dia sebagai mudhaf. Nafidatu ghurfati. Ghurfatinya sebagai mudhafun ilaih, yakni ghurfah sebagai mudhaf ilaih, dan ghurfah itu juga sebagai mudhaf ilaihnya ya. Jadi kata Ghurfati, kata ghurfati ada dua kata ini. Ada dua kata. Yang pertama ghurfah. Yang pertama ghurfah, yang kedua ya bomir, ya bomir. Nah, ghurfah, ghurfahnya sebagai mudhafun ilaih dan mudhafnya adalah nafidah. Mudhafnya adalah nafidah. Kemudian ghurfah itu juga sekaligus sebagai mudhaf, tapi mudhaf ilaihnya adalah dhamir ya. Dhamir ya. Dhamir ya. Itu kalau mau dirinci. Kemudian intinya nafidatu ghurfati itu mubtada'nya. Itu mubtada'nya. Kemudian maftuhatun itu khabarnya. Itu khabarnya. Berarti betul tadi susun atau nafidatu ghurfati itu termasuk bagian dari susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Nah, demikian al-akh Abu Khansa. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Wa anta jazakallah khair. Taib, ada yang lain? Taib, kalau tidak ada, insyaAllah kita akhiri pembahasan ini. Bi'idnillahi azza wa jal. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa an astaghfirka atubu ilaik. Tafadzalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakallahu khairan.